kesempatan untuk bisa menebus dosaku kepadamu. Maafkanlah aku yang menyakitimu. Aku tidak pernah menyangka bisa begini. Oh Dewi, dengarkanlah. Dewi, kaulah hidupku. Aku cinta padamu sampai mati. Dewi, belalah dadaku. Agar kau tahu, agar kau mengerti. Tak ada yang saya